Sagetetetetabo ang ngeray ke bawangi hau ke tanang niha tanang omasia membanua banuagu banua tafefu tafoma tai hau ta azuhi tao sa rau de de o sambua zendra ta fa o he tanga wangi ha ta ne o ma sia me wa au ha noro ni lulu ba he a wa au ha noro ni lulu ba o so Masih mewah awal noro